Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib lil Imam Abdul Azim Ibnu Abdul Qawi Al-Mundiri rahimahullah. Memasuki hadis yang ke-15 dalam bab Qubusiyam. Kata muallif rahimahullah, wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Bahwa puasa dan Quran memberi syafaat untuk hamba yawmul qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-shahwa fashaffi'ni fihi. Quran puasa berkata, wahai Rabbku, aku yang menghalanginya dari makan dan syahwatnya, maka jadikan aku syafaat untuknya. Wa yaqulul Quran mana'tuhu nauma billail fashaffi'ni fi. Quran pun berkata, wahai Rabbku, aku yang menghalanginya dari tidur di malam harinya, maka jadikan aku syafaat untuknya. Qala fayashfa'an. Maka keduanya pun dengan izin Allah memberi syafaat kepada mereka yang membaca Quran dan yang berpuasa. Rawahu Ahmad wa Tabrani fil Kabir wa rijaluhu muhtajjun bihim fis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Tabrani dalam Jumul Kabir. Perawinya digunakan dalam sahih. Ini hujjah di ihtijaj dalam Bukhari. Wa rawahu Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Ju' wa ghairuhu bi isnadin hasan. Hadis diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al Ju' tentang keutamaan lapar. Dan juga selain beliau dengan sanad yang hasan. Wal Hakim juga diriwayatkan oleh Hakim dan beliau katakan sahih ala syarti Muslim. Hadis disebutkan oleh Syekh Nasir hasan sahih. Hasan sahih. Hadis Abdullah bin Umar menunjukkan keutamaan siam. Salah satu yang yuraghibul insan, memberi targhib kepada seorang muslim untuk berpuasa, memberi dorongan, memberi semangat. Karena puasanya akan memberi syafaat baginya yaumul qiyamah. Demikian pula Quran. Bagi yang banyak membacanya. Oleh sebab itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali Ramadan turun Jibril kepada beliau alaihi salatu wassalam wa alaihi salam untuk mengajarkan Quran kepada beliau. Yudarisuhul Quran. Setiap tahun sekali sampai di tahun yang beliau wafat alaihi salatu wassalam, Jibril turun dua kali kepada beliau alaihi salatu wassalam dan menghatamkan Quran dua kali kepada beliau alaihi salatu wassalam. Bertepatan karena memang Quran turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Ramadan yang diturunkan Quran padanya sebagai hidayah bagi orang umat manusia dan penjelas bagi perkara agama mereka. Penjelasan dari hidayah dan furqan yang memisahkan antara hak dan batil. Nah, maka yang mendapati bulan itu hendaklah dia berpuasa. Oleh sebab itu disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah bahwa yang lebih sunnah qiraatul Quran dibaca di malam hari Ramadan sebagaimana Rasul sebutkan Quran akan berhujjah di hadapan Allah. Mana'tuhun nauma billail, aku yang mencegah tidurnya di malam hari. Ini dia enggak tidur karena membaca Quran. Dan Quran akan menjadi syafaat baginya karena itu. Walaupun kapanpun dia baca khair, baik, namun di malam itu yang lebih afdal. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan saleh bisa menjadi syafaat bagi orangnya yaumul qiyamah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seperti puasa dan Quran. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rahimahullah wa an Salama ibn Qaisar radiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man soma yawman ibtigha'a wajhillah ba'adallahu min jahannam kabu'di ghurabin tar wa huwa farkh hatta mata harama. Rawahu Abu Ya'la wal Baihaqi wa rawahu Tabrani fasammahu Salama bi ziyadati alif. Dari Salama ibn Qaisar radhiyallahu an bahwa Rasul SAW bersabda, barang siapa yang puasa sehari dengan mengharap wajah Allah, akan Allah jauhkan dia dari jahannam sejauh jarak antara burung gagak semenjak dia menetas sampai dia mati tua. Waktu yang ditempuh untuk itu dari semenjak dia menetas sampai mati tua, mati karena tua. Nah, ini usia dan waktu yang cukup lama. Allah jauhkan dia dari jahanam sejauh itu. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dan Baihaqi dalam sunan dan Tabrani namun beliau sebutkan dari Salamah dengan tambahan alif, bukan Salamah, namun Salamah ibnu Qaisar. Wa fi isnadihi Abdullah ibn Lahi'ah, namun di sanadnya ada Abdullah bin Lahi'ah. Wa rawahu Ahmad wal Bazzar min hadithi Abu Hurairah. Adapun Ahmad dan Bazzar meriwayatkan dari Abu Hurairah. Wa fi isnadihi rajulun lam yusam, di sanadnya ada perawi yang tidak dinamakan, mubham. Hadis didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna rajulan sama yawman tatawwa'a thumma u'tiya mil'ul ardi dhahaba lam tas lam yastawfi thawabahu duna yaumal hisab, duna yaumil hisab. Kata Abu Hurairah, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seseorang puasa sehari tatawuan, puasa tatawu, kemudian diberikan untuknya emas segumpal bumi, emas sebesar bumi, maka itu belum mencukupi pahalanya. Puasa sehari sunnah, puasa nafilah atau wuk, kalau dibalas ganjarannya dengan satu bumi emas, maka itu belum menyempurnakan pahalanya. Tidak cukup untuk membayar pahalanya sebelum hari hisab. Rawahu Abu Ya'la wa Tabrani. Urwatuhu thiqat illa Laits bin Abi Sulaim. Perawinya semua thiqah kecuali Laits bin Abi Sulaim, dan hadis juga didhaifkan oleh Syekh Albani. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah SAW alaihi wasallam ba'atha Aba Musa 'ala sariyatan fil bahr. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Musa radhiyallahu ta'ala an dalam pasukan ke arah pesisir laut. Fa bainama hum kadzalik qad rafa'u syara'a atau qad rafa'u syira'a fi lailatin mudlimah idza hatifun fawqahum yahtif ya ahlas safinah kifu ukhbirkum biqada'in qadahu Allah ala nafsih. Ketika mereka dalam perjalanan di tengah laut, maka mereka yang di kapal termasuk Abu Musa radhiyallahu an mengangkat tiang yang apa namanya, yang kapal, tiang untuk layar. Tiang layar, yang layarnya itu di malam yang gelap. Nah, ketika mereka angkat itu, mereka dengar suara yang menyatakan pada mereka, wahai orang-orang yang di kapal Ar-Safina, berhentilah kalian sejenak, akan aku kabarkan kepada kalian qadha, ketetapan Allah yang Allah tetapkan atas dirinya. Faqala Abu Musa, ukhbirna in kunta mukhbira. Akhbirna in kunta mukhbira. Maka kata Abu Musa, hat. Apa yang kamu hendak kabarkan kepada kami? Kabarkan. Sampaikan. Qala inna Allah tabaraka wa ta'ala qada ala nafsih annahu man a'tasha nafsahu lahu fi yawmin sa'if saqahu Allahu yawmal 'atash. Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas dirinya yang maha mulia bahwa barang siapa yang mendahagakan, menghauskan dirinya, menjadikan dirinya dahaga karena Allah di hari yang sangat panas, maka Allah akan memberinya minum di hari kehausan, yakni yaumul qiyamah. Itu ketetapan Allah, qada kepada dirinya. Akan Allah ganti dan Allah balas dengan Allah beri dia minum di hari dahaga. Wal jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Sebagaimana dia di dunia dahaga karena Allah, untuk Allah, maka di akhirat pun untuk hamba ini Allah balas dengan diberi minum di hari yang sangat dahaga. Rawahul Bazzar bi isnadin hasan insyaallah. Diriwayatkan oleh Bazzar dengan sanad yang hasan insyaallah. Dihasankan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah. Namun tampak kalau riwayat lemah. Namun dari sisi lain, dari dari makna lain, mengangkat hadis ini sehingga Imam Mundhiri rahimahullah tidak jelas-jelas menghasankan dengan menyatakan misalnya hadis ini hasan. Lah, tapi beliau menyatakan hasan insyaallah. Ini menunjukkan ada kelemahan padanya. Warawahu Ibnu Abi Dunya min hadithi Laqit Ibn Abi Laqit an Abi Burdah an Abi Musa binahwi. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Dunya dari hadith Laqit dari Abu Burdah anak Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari bapaknya Abu Musa, mirip dengan hadith di atas, hadith Bazzar. Illa annahu qala fihi, qala, hanya saja di riwayat Ibn Abi Dunya disebutkan, inna Allah ta'ala qada ala nafsih annahu man attasha nafsahu lillah fi yawmin har kana haqqan ala Allah azza wa jal an yarwiyahu yaumal qiyamah an yurwiyahu minal irwa an yurwiyahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah menetapkan atas dirinya barang siapa yang menghauskan dirinya untuk Allah di hari yang panas. Tadi lafaz Ibnu Abbas di riwayat Bazzar, a'tasha dari af'ala yuf'ilu, a'tasha yu'tishu. Di riwayat Ibn Abi Dunya mudha'af, fa'ala a'tasha yu'tishu. Sama, sering wazan fa'ala dan af'ala maknanya berdekatan. Kedua-duanya mentakdiahkan fi'il yang semula lazim, menjadikan fi'il lazim menjadi mutaaddi, tinggal dimasukkan wazan af'ala atau fa'ala. Jalasa maknanya duduk. Mendudukkan kamu bilang, masukkan ke af'ala. Ajlasa, aku mendudukkan dia. Ajlastuhu, aku dudukkan dia. Ini menjadi mutaaddi sudah, membutuhkan fa'il, membutuhkan maf'ul. Semula dia lazim, enggak. Kata kerja yang tidak butuh maf'ul, jalasa zaidun. Zaid duduk, walah, selesai. Sudah jumlah mufidah, sempurna. Enggak perlu objek, enggak perlu maf'ul. Tapi kalau ajlasa, perlu. Ajlasa zaidun khalidan. Zaid mendudukkan Khalid. Apa kata yang lainnya? Menghauskan dirinya untuk Allah di hari panas, maka Allah wajibkan atas dirinya untuk melegakan si hamba di yaumul qiyamah kelak. Yurwiyahu, mengirwakan. Irwa itu memuaskan, puas. Arwa yurwi, puas dari dahaga, lega dari dahaga. Makanya kitab Syekh Albani, Irwa'ul Ghalil, memuaskan orang yang dahaga atau sakit, dipuaskan artinya disembuhkan secara bahasa. Hizbiyin, ahlul bidah, ketika keluar kitab itu, mereka copy besar, ukuran besar, judul buku beliau, rahimahullah. Kemudian di bawahnya mereka tulis irwa ghalilihi. Irwa ghalilihi, memuaskan apa ya, nafsunya sendiri, memuaskan nafsunya sendiri. Ini nafsunya Syekh Albani rahimahullah. Irwa ghalilihi rahma unufihim, apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka perbuat, tidak mengurangi derajat Syekh Nasir rahimahullah. Kitab diperlukan dan dibutuhkan oleh mereka, terutama mazhab Hanabilah, karena mazhab Hambali seperti Syekh sebutkan, dari dahulu tidak mendapati orang yang mentakhrij hadis-hadis mazhab. Beda dengan fikih-fikih lain. Di mazhab Ahnaf ada Nasbur Royah milik Imam Az-Zailai, muhaddits, mentakhrij hadis-hadis yang dipakai hujjah dalam mazhab Abu Hanifah. Dalam Malik pun demikian, ada Mudawwana dan takhrijnya, bahkan Istidkar Ibn Abdul Bar, tamhid terutama lebih luas. Nah, juga La ilaha illallah, Al-Muntaqa, Al-Baji, dan banyak yang lain. Syafi'i pun demikian, Hafidz Ibnu Hajar mentakhrij dari Rafi'i dalam Talkhisul Khabir. Dan yang lain pun masih banyak. Mazhab Hambali enggak ada yang mengkhidmah hadis-hadis mazhab. Sampai kemudian Syekh Nasir rahimahullah melihat kitab Manarus Sabil Ibnu Dawyan rahimahullah, kitab yang banyak dan menjadi rujukan induk dalam mazhab Hambali. Tapi ghair makhdum, tidak terkhidmat, tidak ada yang memberi khidmat kepadanya. Dan secara umum kitab mazhab Hambali, maka beliau memberikan perhatian dan kemampuannya untuk mentakhrij hadis-hadis kitab ini. Hanya beliau namakan Irwa'ul Ghalil fit takhrij ahadith Manarus Sabil. Kitabnya Ibnu Dhoyan, kitab induk termasuk rujukan dalam mazhab Hambali. Dan Farhan ahlul ilm dengan kitab beliau ini yang mengerti, termasuk Syekh bin Baz rahimahullah, setiap kali dibacakan kepada beliau Manarus Sabil dan beliau sarah Manarus Sabil fikih madhab Hambali dan disarah oleh Syekh bin Baz, kadang beliau mensahihkan hadis atau menghasankan oleh yang membaca, membacanya Syekh, Syekh hadis dhaif, dha'afahu Syekh Albani. Ah, iqra. Bacakan untuk kita. Bacakan dari Irwa'ul Ghalil, kenapa Syekh mendhaifkan ini dengan hujahnya. Maka Syekh menyatakan, ma'ausa'a ilmah. Betapa luasnya ilmu orang ini, Halas ya ikhwah, hadis dhaif. Dan sering seperti itu, Syekh dibacakan kepadanya Irwa'ul Ghalil. Walhasil, siapa yang tidak yang merasa cukup dari kitab Syekh Nasir, hatta musuh, hatta ahlil bidak, hatta hizbiin sendiri butuh sahihah, dhaifah, Irwa'ul Ghalil, dan yang lain-lainnya. Rahma unufihim, walaupun mereka menampakkan kebenciannya, permusuhannya, enggak bisa lepas dari kitab-kitab beliau rahimahullah. Sampai mana tadi? Allah lari. Negara hizbiin. Hah? Yurwi. Nah, itu dari kalimat irwa. Yurwihi yaumal qiyamah. Allah akan puaskan dia yaumul qiyamah. Qala, kata Abu Burda, anak Abu Musa, dalam riwayat Ibn Abi Dunya, wa kana Abu Musa radhiyallahu an yatawakha al-yawma syadid al-har alladhi yakadu al-insan yansalikh fihi harran fayasumuh. Maka Abu Musa yang meriwayatkan hadis ini sengaja mencari hari yang sangat panas, luar biasa panas, yang orang itu hampir mateng karenanya. Kamu bisa bayangkan di Arab sana, kalau dibilang panas itu, musim panas, itu normal-normalnya standar panas itu 40-45 derajat, 50 itu normal biasa, artinya yes, itu seharian, kesehariannya. Kalau lagi naik, 50, 60, bisa sampai 70. Orang kerja di malam hari seperti kita, bukan seperti malam hari itu 30 derajat, 35. Kita siang hari bolong panas tang-tang paling 27. Ya. Bayangkan ini malam harinya 30, 35. Malam hari. Siangnya sampai 50, 60 derajat. Orang sampai dibilang yansalikh fihi. Bisa matang warnanya. Kamu bisa bayangkan kaset. Kaset ma'ruf ya. Kaset tip itu. Pernah kita letakkan di dashboard mobil tanpa rumahnya itu, tanpa tempatnya. Yang kelupaan di situ. Terjemur dari pagi sampai mau menjelang maghrib di musim panas. Melengkung seperti ini. Mulet katanya. Plastik sekeras itu bisa mulet. Abu Musa radhiyallahu taala anhu mencari sengaja hari yang sangat panas, yang orang hampir matang karenanya, dan puasa di hari itu. Sunnah lillahi taala. Masa karena Allah Subhanahu wa taala. Justru dia, beliau sengaja mencari hari yang sangat panas, karena keutamaan hadis menyebutkan yang puasa di hari yang panas, fi yaumin har, menghauskan dirinya untuk Allah, akan Allah puaskan dirinya di yaumul qiyamah kelak. Dan ini kalau benar, insoha, menunjukkan iman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan bagaimana mereka mengejar keutamaan. Begitu besar hingga yang mereka dengar dari Rasulullah SAW mereka amalkan walaupun seberat itu. Nah, karena iman mereka tentang apa yang disabdakan Rasulullah SAW mengharap. Kata Al-Mundiri, asyira' bikasri shinil mu'jamah. Syira' dengan kasrahnya shin. Mu'jamah. Syira' huwa qal'us safina alladhi yasfiquhu rih fatamshi. Kayu, tiang kapal yang layarnya ditiup angin sehingga jalan kapal tersebut. Karena tadi ada lafaz syira' qatrafa'us syira'a fi lailatin mudlima idhatifun yahtif. Nah, namun hadis didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ibn Abi Dunya rahimahullah banyak karyanya, terutama dalam perkara-perkara rokoik, sesuatu yang membuat hati seorang muslim lunak, takut kepada Allah, seperti alju, samad, keutamaan diam, keutamaan lapar, dan yang lain-lainnya. Namun sayang rahimahullah hampir kebanyakan riwayat-riwayat beliau lemah. Dia hanya mengumpulkan riwayat tanpa menseleksi seperti layaknya Bukhari, Muslim, dan yang lain-lain. Nah, rahimahullah. Itu yang para ulama sebutkan tentang Imam Ibnu Abi Dunya. Banyak kitab-kitabnya, karya-karyanya, Dhammul Malahi dan yang lain-lain. Qala wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in zakah wa zakatul jasadi shaum wa siyamu nisfu sabr. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu itu ada zakatnya. Dan zakatnya jasad ini puasa, dan puasa itu setengah dari kesabaran. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya bahwa puasa itu berarti menzakatkan jasad. Karena segala sesuatu ada zakatnya, dan puasa setengah dari sabar. Namun hadis juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau tentang kesabarannya diriwayatkan dalam Tirmidzi, siyamun nisfu sabar. Bahkan di dalam ayat Allah sebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu Allah sempurnakan pahala untuk mereka tanpa hitungan. Dan banyak mayoritas mufassirin bahkan menafsirkan sabirun di situ dalam ayat maknanya shaimun. Makna ayat, orang-orang yang berpuasa akan disempurnakan pahala untuk mereka tanpa hitungan. وعن حذيفة رضي الله عنه قال أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة. Aku menyandarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke dadaku. Ini Rasulullah bersandar di dada Hudzaifah radhiyallahu taala an. Dan beliau berkata, barang siapa yang menyatakan la ilaha illallah dan dihatamkan dia dengan itu, itu yang terakhir dia ucapkan di dunia, maka dia akan masuk jannah. Asallallahu min fadlih. Wa man shoma yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu bihi dakhalal jannah. Barang siapa yang puasa sehari mengharap wajah Allah dan dihatamkan dia karena puasa itu, dia pun akan masuk jannah. Ketika puasa, dan itu penutup amalannya, dia akan juga masuk surga. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Dan barang siapa yang bersedekah dengan suatu sedekah mengharap wajah Allah dan dihatamkan amalannya dengan itu pula, dia pun akan masuk jannah. Rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bih wal Asbahani. Walafduh diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bih dan juga al Asbahani dengan lafaz ya Hudzaifah man khutima lahu bisiyamin bisiyami yaumin yuridu bihi wajhallah azza wa jalla adkhalahu Allahul jannah. Wahai Hudzaifah, di lafaz Asbahani, barang siapa yang dihatamkan dengan puasa sehari mengharap wajah Allah, akan Allah masukkan dia karena itu dengan surga. Akan Allah masukkan dia ke dalam surga dengan puasanya. Hadis menunjukkan bahwa al-a'mal bil khawatim, amalan itu tergantung khotimahnya. Amalan tergantung khotimahnya, penutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya dalam riwayat Rasul sebutkan wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fasabaqahu al-qitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhulu al-jannah. Orang seumur hidupnya melakukan perbuatan ahli neraka, dosa, maksiat. Antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Lah itu nyemplung dia. Tetapi kemudian dia didahului oleh kitab, takdir Allah. Di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli jannah, tobat, taat, sehingga mati dengan itu, maka dia pun masuk jannah. Wa inna ar-rajula ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiquhu al-kitab. Fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhulu an-nar wa la ya'tu billah. Sebaliknya orang seumur hidupnya melakukan amalan ahli al-jannah, antara dia dengan surga tinggal satu hasta masuk. Tapi dia kedahuluan kitab, takdir. Akhirnya dia bermaksiat, melakukan dosa apa, dan dihatamkan dengan itu, maka dia masuk neraka waliyullah. Ala amal bil khawatim, penentu amalan orang itu khotimahnya. Bukan berarti seperti yang difahami orang, nanti saja dikala sudah tua, sudah akhir hayat membenahi amalannya, bukan. Tetapi seperti kata Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama, kullun muyassar lima khuliqalah, akan dipermudah untuk khatimahnya kalau dia dari awal menjalani ketaatan amalan ahlul jannah insyaallah dengan izin Allah, di akhirnya pun dia ditutup dengan amalan ahlul jannah. Dan perlu tentunya selain amal, doa selalu kepada Allah meminta untuk diakhiri amalannya dengan amalan khair, husnal khatimah. Hanya perlu meminta kepada Allah selalu. insyaallah husnul khatimah, penutup yang baik, karena dengan itu penilaian pada khawatim, penutupnya. Nah, mana tadi? Naam, Rasul SAW sebutkan yang puasa dan demikian pula sedekah dan ditutup amalannya dengan itu, maka dia akan masuk surga. Anal amal bil khawatim, seperti tadi. Selama itu seperti Rasul sebutkan, ibtigha'a wajhillah, dia mengharap wajah Allah, hanya mengharap pahala di sisi Allah. Tidak riya, tidak sum'ah, tidak ingin mendapat pujian dari orang, wala popularitas, wala yang lainnya. Murni karena Allah dia lakukan semua itu dan dihatamkan amalannya karena dengan itu, maka dia pun akan masuk surga. Dan ini keutamaan amalan soleh, terutama dalam kaitan bab ini, siam. Bi siyami yaumin yuridu bihi wajhallah adkhalahu Allahul jannah. Allah memasukkan dia ke dalam jannah. Dan hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kan orang enggak tahu kapan usianya, ajalnya. Kalau dia terbiasa melakukan amalan-amalan soleh tersebut dan di situ Allah datangkan ajalnya, maka akan dia dapati apa yang dijanjikan Rasul SAW. Dihatamkan dengan amalan soleh itu, maka surga baginya. Termasuk dari fadilah atau keutamaan bahwa dalam riwayat pula disebutkan, yub'athu al-abdu inda akhiri ayah yaqra'uha, hamba itu akan dibangkitkan pula oleh Allah yaumul qiyamah di akhir ayat yang dia baca dari Quran. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika di penjara beliau terakhir, beliau hatamkan Quran dengan saudaranya sampai 80 kali hatam. Di penjara beliau hatamkan dengan saudaranya 80 kali hatam dan masuk ke hataman yang ke-81 dan sudah masuk ke akhir-akhir juz ke-29 surat Al-Qamar. Juz berapa surat Al-Qamar? Ke-9 apa 28? Ke-9 ya. Masa 27? 28 atau 29? Al-Muhim, di surat Al-Qamar, ketika beliau baca ayat innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannatin wa nahar, mereka itu diberi kenikmatan oleh Allah di dalam surga-surga dan mendapat sungai-sungai di dalam surga, fi maq'adi sidqin, di tempat yang baik, di tempat yang jujur, inda malikin muqtadir, di sisi Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Pas beliau baca ayat ini, beliau meninggal dunia. Rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Besar perjuangan beliau. Dan kita berharap, seperti yang Rasul sebutkan, seorang hamba akan dibangkitkan oleh Allah di akhir ayat yang dia baca. Wa'an Nabi Umama radhiyallahu ta'ala anhu qala, atau ini berkaitan dengan yang berikutnya. Nah, insyaallah kita kaji besok. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.